batas-batas resah jiwaku. Mataku terbuka, terbersit kehangatan alam nyata. Keraguanku lenyap ditelan bersama deritaku. Ku tatap ke depan, cahaya yang menari diriku. Dan meraih segalanya, cita-cita masa kecilku. Ku berharap batas-batas resah jiwaku. Mataku terbuka, terbersih kehangatan alam nyata. Keraguanku lenyap ditelan bersama deritaku. Ku berharap terbebas jiwaku.